curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sing jenengane bunga-bunga menungsa gue kadang-kadang nek bisa gawe penasaran wong ya bok. Misalnya jenengan duwe pertanyaan utawa teka-teki utawa bedek-bedekan utawa capean cempedan sepirang-pirang jenengane lah ya. Iji-iji kancane urusan jawab. Mesti jenengan puas, mesti jenengan bakal bangga, mesti jenengan bakal merasa apa sih jenengane bunga kayak gue ya. Ya pirang-pirang anak bunga diem, anak bunga timin, anak bunga disem. Walah kayak tukang ngadang ding nak kenangaring barang gawean. Lah kayak kangen tadi kayak mutan. Nyong duwe kanca loro sing bisane kur bedek-bedekan tok. Jan pancen urip kurung go bedek-bedekan tok aja nek. Tiriki bayo. Sur kasur, kandane sur, kowe aja turu baik, kayak kandane nyong duwe bedek-bedekan kowe, kira-kira kowe bisa jawab apa ora? Nek kira-kira bisa jawab, kowe tak naik gelang. Gelang sing gawe nek kabel, gelem apa ora wis? Gelang gawe nek kabel ya. Golek jis, patut-patute ya, ngene-ngene nyong bisa bedek ya nyong ditukona cilok apa ditukona batagor, kayak kowe kan tenggon lho. Aja gelangan kabel, timang sana bledek jajal nyong kesetrum det mati kuwi de kancan jajal yo. Kelangan, Bok. Lah nyun sewu anggere dhek kanca kowe urip-urip ta ya kayan-kayane ya matur nuwun. Wis barek nyong lah ya. Ya wis bedekan apa bedekanmu? Keh, kandhani. Kowe lagi maring Jakarta kemutan napa ora? Mien lagi SMP kan tuh piknik main Jakarta ya kelas loro anak ora salah gawean kelas telu. Iya terus. Nah mien kan dewek piknike gue salah satu tujuan objek wisata nang kana gue Monumen Pancasila Sakti ya. Monumen Pancasila Sakti. Oh ya, nyong kemutan. Sing mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi apa ya? Lah gue mau. Sing ana patung-patung pahlawan revolusi apa ya? Lah ya bener gue. Lah nang apa? Nyong seperene sih penasaran, sur kasur. Penasaran sing kaya ngapa, Bel, Kambel? Dadi nyong masih penasaran lho seperene lho. Ku patung-patung pahlawan revolusi sing nang kono ko. Waduh, bayang nang kono rajare mudun apa turu apa tuku bakso apa jangan ngumpet apa ke privi ora kok ya. Seperti ini jenisnya kurung gue sih ngeduk benang kono. Lah gue ya orang ngutak maning gue. Sing jenisnya patung gue jelas benda mati. Orang bisa goyang apa maning kon mudun mangan bakso gue sudah mungkin-mungkin nak. Tolan maring Monas ya apa maning orang mungkin. Terus ngelajap maring Nusa Kambangan ya sudah mungkin-mungkin nak. Benda mati gue kang. Hehehe salah. Salah maning gue jawabannya. Salah ke privi. Oke, ada nih, bisan-bisannya kok nang apa patung-patung pahlawan revolusi gue orang nasi pada mudun, orang nasi pada kelayaban. Nang apa ya, Jal? Gue masalahnya untuk maca nangisor patung gue, kan anak taman ya. Lah nang tamane gue anak tulisan. Tulisan apa? Dilarang injak rumput. Oh, jadi pada beti mbok tomae ya, kan usana larangan kayak gue dadi ora pada mudun ya. Ya iya, jajal anger nangis ora tulisannya jagalah kebersihan. Dan dene ya ben minggu esuk jendralnya pada mudun gue bersih dan apa ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.